Ya, kita mempunyai dinamika watak. Kenapa? Karena watak itu, saya ulang sedikit dulu ya, genetik, bawaan, turunan. Ya, sesuai dalam surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang itu sesuai pembawaannya masing-masing. Kalau disebut sesuai pembawaan, berarti itu sudah karunia Allah, ya. Bu, bayangkan Bu di dalam kromosom itu, ya. Isinya nih, ya Allah. Ini namanya kromatid, ini benang-benang. Titik-titik nih Bu, titik-titik itu gen. Aslinya kalau di bawah mikroskop warnanya biru. Jadi kita semua itu berdarah biru sebetulnya. Iya, sebenarnya bukan darah yang biru ya. Darah tetap merah. Bergen biru. Ya? Iya. Nah, itu. Isinya tentang pesan fisik. Kalau kromosomnya dari ayah kita, berarti isinya ini tentang pesan fisik ayah kita dan 7 leluhurnya ke atas. Kalau kromosomnya dari ibu, isinya tentang pesan fisik ibu kita dengan 7 ke atas. Bukan hanya fisik, bentuk fisik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, warna rambut kah, warna kulit kah, ya, tulangnya, sudut mata, ya, dan juga watak serta temperamen. Ya, Bu? Iya. Sudah bisa deteksi anak-anak ya? Ya, anak keberapa yang wataknya kayak ibu? Iya. Apakah ibu pada saat punya anak yang wataknya sama justru sering bertengkar sama dia? Enggak, sering berantemnya sama dia. Hebat kalau tidak. Karena masing-masing tahu, oh kekuatan kelemahan saya. Tapi kebanyakan malah bertengkar. Kenapa? Sama. Kenapa? Bagaikan bercermin. Orang kalau bercermin yang dilihat salahnya dulu enggak, Bu? Ih, kurang ini. Ih, kurang ini. Ih, kurang ini. Ih, rambutnya keluar. Ih. Jadi kalau kita bercermin dengan watak anak kita yang sama, ya, kita gemes banget mau memperbaiki watak itu. Padahal sebetulnya kita melihat kita juga di depan itu. Makanya seringnya bertengkar. Makanya kalau sampai tidak banyak konflik, wah itu luar biasa. Berarti ibunya yang handle perasaan. Pengennya sih gue benerin. Tapi alhamdulillah tiap hari taklim di Rumil. Masya Allah ya. Itu bedanya dengan yang tidak taklim. Wow. Kalau tidak taklim, wah. Sama gitu. Padahal yang dia marahin begini kan. Ini 3 ke sini. Makanya kalau marahin orang jangan begini, Bu. Begini. Kalau begini balik 3. Nah. Kalau begini balik 4. Kalau begini total buat dia. Ya baik. Kembali saya ulang sedikit karena kita basicnya mengenal tubuh manusia ya. Otak terbagi duanya begini, ada kanan, ada kiri. Setiap belahan, otak besar ya ini ya, kemudian terbagi 4. Yang kanan ada 4 bagian, yang kiri ada 4 bagian. Ya. Otak warnanya bukan begini, ini hanya memudahkan saja. Dan di dalamnya berisi sel otak atau neuron. Ini banyak sekali, ada 100 miliar. Watak Allah letakkan posisinya di sini. Di sini. Namanya lobus parietalis. Jadi neuron yang ini di sini itu isinya program watak kita. Apa saja isinya Bu Aisyah? Hasrat di situ. Apa saja kekuatan di situ? Apa saja kelemahan di situ? Berapa jenis sebetulnya watak kita? Ya satu karena dari turunan ayah, satu dari turunan ibu, berarti 2 jenis. Apakah dua-duanya sama dominan? Tergantung perseteruannya. Pada saat telur ketemu sperma pertama kali, ada orang wataknya ya 50% 50%, jadi enggak dominan. Ya, ada orang ada watak dominannya 70-80% tipenya begini, kombinasinya tipenya begini. Ya. Makin umur kita masih muda atau mungkin waktu kita TK ke SD, makin gampang mendeteksi watak. Kenapa? Karena masih jelas ya pesan yang di sini jalan di perilaku kita. Bagaimana caranya? Yang ada di sini, program ini nih, jalan ke batang otak, ke leher, jalan ke sumsum tulang, jalan ke seluruh tubuh. Jadi, watak itu sudah ada sejak manusia lahir. Bahkan, sebetulnya pada saat pembentukan otak dalam rahim seorang ibu, ya, sudah selesai wadahnya, Allah berikan programnya, kemudian ditiupkan, pada saat ditiupkan ruh, teraktivasi programnya. Bahasa sekarang itu Bu, aktivasi. Iya, kan beli gadget tuh, kan ada program fiturnya kan. Belum bisa nyala kalau gak diaktivasi atau gak di charge dulu tuh hari pertama, sekian jam, kan gitu. Nah, setelah teraktivasi, program yang ada di janin sudah nyala, maka gerakan janin sesuai watak janin itu. Mungkin waktu itu kita belum belajar, jadi nggak rasa ya? Atau mau hamil lagi? Untuk ngetes. Nih kira-kira nih anak yang sekarang wataknya apa nih? Ayo ada? Masa nggak ada Bu? Ikan masih muda semua. Saya lihat muka-mukanya umur 30. 30 lari. Lari 50 tahun. Enggak jalan lagi. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau seumuran kita gini, ya, Ibu berapa sih umurnya, Bu? Benar kan 30 kan? Alhamdulillah. Ada yang 40 ke atas ya? Oh. Masya Allah. Rupanya kalau kita taklim tambah muda ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, semakin jalan umur, kan banyak belajar tuh. Ya? Banyak belajar. Belajar di mana? Belajar waktu di taklim. Belajar waktu di rumah. Karena perilaku suami kita, belajar waktu orang tua kita, bina kita. Nah, pembelajaran itu semua masuknya di otak yang ini. Di depan, pegang dulu Bu. Alhamdulillah. Masih ada otaknya Bu? Nggak cair ke sini Bu? Ini. Jadi ya di frontalis, Masya Allah, hafal. Sini. Sehingga nanti ibu merasa nih di umur-umur sekarang ya, aku kok rasanya semua watak ada di aku. Sebetulnya ada dua watak bawaan dan dua lagi watak pembelajaran. Tapi yang namanya bawaan tetap kuat yang di sini. Saya paham ya Bu? Iya, sepakat dulu itu. Jadi banyak sekali tanya orang tanya sama saya, Bu Aisyah, watak itu apa bisa berubah? Programnya nggak bisa berubah, karena sudah ada di sini. Tetapi bisa diukir, bisa dibentuk, bisa dipoles. Dengan apa? Dengan pelajaran-pelajaran, dengan ajaran-ajaran, dengan ya macam-macam pesan, peraturan-peraturan yang nanti masuk di sini. Sehingga apa? Sehingga kita ya tidak perlu sering-sering menyalakan program kelemahan. Nggak usah Bu, nggak usah nyalain Bu. Memang ada. Tapi kalau ibu bisa ya mengurangi program kelemahan atau bahkan nggak usah disebut-sebut program kelemahannya, disitulah mengalir pahala, disitulah dilihat bahwa kita berikhtiar susah payah untuk kelemahannya tidak dinyala-nyalakan gitu. Ya? Iya. Sepakat dulu itu. Boleh? Iya. Baik, sekarang masih ingat siapa yang tipe utamanya penonton? Pernah waktu itu memilihnya penonton ya? Iya. Pernah juga memilih penulis skenario? Pernah ya? Pernah juga pilih sutradara, ya? Pernah juga pilih artis? Artis yang dadakan ya, bukan artis yang nanti mainnya 3 bulan ke depan, lain lagi itu. Karena semua orang kalau ditanya pengen banget pilih jadi artis. Gak tahu kenapa ya. Iya. Padahal yang banyak uangnya produser. Cuman gak ada pilihannya. Baik, kita ulang sedikit ya sebelum masuk ke ya. Nah. Yang diafalin karena saking banyaknya program di sini. Yang diafalkan itu pertama-tama adalah program hasrat. Nah ini, pegang itu, pegangnya itu, pegangannya itu. Karena program hasrat di neuron di lobus parietalis itu dia besar dan banyak neuronnya. Bila teman-teman, bila ibu-ibu pada saat waktu kuis dulu, jadi dulu ingat, saya ingatkan sedikit ya, barangkali ada yang baru hadir. Waktu itu kan kita bikin, seandainya Ibu Vera suruh kita bikin teater atau drama, Ibu mau pilih apa? Pilih satu di antara 4, pilih sutradara kah? Penonton, penulis skenario atau artis? Masih ingat dulu? Ibu pilih satu kan? Nah. Dan diminta memilihnya secara spontan. Enggak usah tanya teman-teman, aku cocoknya apa ya? Enggak usah gitu. Langsung aja pilih. Tara gitu. Kenapa? Karena kita tuntunannya di sini kan. Ini nanti yang bilang pilih ini gitu. Nah, itulah biasanya kemungkinan besar pilihan pertama itulah adalah watak yang utamanya. Setelah udah pilih 4 ya, pilih 1 di antara 4 kan sisa 3 pilihannya, suruh pilih lagi kan? Nah, itu watak kombinasinya. Hanya karena kuis ini kuis cepat, maka akuratnya sekitar 80%. Ya, makanya mungkin pada saat itu memilihnya ada yang keliru, ada yang memilihnya terbalik gitu. Tidak apa-apa juga. Ya. Yang pasti bukan salah wataknya itu, bukan. Cuman salah memilih saja. Ya. Nah, saya bahas sedikit lagi. Yang memilih penonton berarti di sini ada program hasrat damai. Yang memilih penulis skenario, di sini ada program hasrat sempurna. Yang memilih sutradara, di sini ada program hasrat mengatur. Yang memilih artis, di sini ada program hasrat gembira. Tadi kita sudah sepakat bersama, watak dasar yang di lobus parietalis ada 2 jenis. Pilihannya biasanya ada kombinasi watak yang disebut lazim. Yang bagaimana? Yang kalau di bawah sama yang di bawah. Ya, watak hasrat damai dan sempurna. Ini lazim. Mungkin ada yang dominan ini kombinasinya ini atau dominan ini kombinasinya ini, itu lazim. Ya. Di atas juga ada yang dominan ini yang hasrat gembira karena pilih artis dan pilihan keduanya sutradara. Ah, ini kombinasinya, ini juga lazim. Atau mungkin ada juga yang pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya artis, ini juga lazim ke sini. Ada juga yang pilihan pertamanya artis tapi pilihan keduanya penonton. Ini ke bawah juga begini lazim. Atau kebalikannya, saya pertama pilih penonton, habis itu mau juga jadi artis, atas ini dari bawah ke atas itu juga lazim. Ya. Saya pilih sutradara pertama, kedua penulis skenario, ini juga lazim. Ya. Atau kebalikannya, ini juga lazim. Ya, Bu. Bu Aisyah yang enggak lazim apa? Kalau pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya penonton. Ini enggak lazim. Bisa jadi salah satunya watak pembelajaran. Bisa jadi aslinya ini. Hasrat mengatur dari kecil, ngatur. Saking rajinnya kerumil, kan disuruh damai. Mulai ada damainya di sini. Berarti yang satu ini belajar. Atau aslinya tuh tipe ini sebetulnya, cuman anak pertama dari 10 bersaudara. Terus watak suaminya juga mempengaruhi, rasa-rasanya kok yang kedua mau pilihnya ini. Berarti yang satu ini pembelajaran. Ya. Atau ada yang pertama pilih ini, hasrat sempurna. Tapi pilihan keduanya ini, itu gak lazim. Bisa jadi ini yang pembelajaran. Kenapa? Biasanya kalau kita punya watak yang ini, pemikir, 80-88% ya, kemungkinannya pasangan hidupnya watak ini. Ibu yang diem, suami yang banyak ngomong. Atau kebalikannya, ibu yang ini, suami yang ini. Boleh juga. Tapi ingat, perempuan memang kosakatanya lebih banyak dari laki-laki, apapun wataknya. Ya. Dia perbedaannya range-nya 16.000 sampai 24.000. Iya, wanita yang tipe ini memang dibanding tipe ini lebih banyak bicara tipe ini, bicara keluar. Ini juga bicara sebetulnya, bicara di mana? Bicara di sini. Dihitung-hitung juga sama sebetulnya 20.000 kata. Hanya tipe yang di bawah ini itulah disebut introvert. Apa? Dialognya gaya ke dalam. Menganalisa, berpikir lebih dalam. Jadi buat ibu-ibu yang kayaknya pendiam sebetulnya ngomong juga. Ngomong di sini. Nah, tipe ini itu langsung keluar. Ada ide, omongin. Ada masalah, ngomongin. Jadi nampaknya dia banyak ngomong. Padahal waktu ngomong itulah sedang berpikir. Coba bayangkan. Jadi yang tipe ini, supaya dia berpikir, dia ngomong dulu. Waktu dia dengar suaranya baru dia pikirin. Oh, itu tipe ini. Kalau atas bawah atau bawah atas, berarti kadang ekstrovert, kadang introvert. Orang bilang mut-mutan, tergantung dia mau ngomong apa enggak saat itu, ya kan gitu, ya. Nah, jadi sekarang kita coba deteksi pasangan masing-masing, boleh? Enggak usah kasih tahu saya, enggak apa-apa. Tapi kalau lihat wajah ibu saya langsung tahu. Ya, nah sekarang, Bu. Adakah tipe ibu yang penonton dominan kemudian kombinasinya ini? Atau penonton dominan kombinasinya ini? Pertanyaannya, apakah suami ibu, karena ibu wataknya ini, suami ibu ada wataknya ini? Ada rasa gitu enggak? Ibu begitu? Sekarang suaminya ada watak ini. Kombinasinya kemana? Kesini kah atau kesini? Ke bawah sini, ada yang begitu, ya, dari sini aja deh, nih, ibu ini nih, ya, siapa yang ibu dari sini ke sini, suaminya ini ke sini, ada? Kalau ada nggak apa-apa, bukan salah suami, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena soulmate-nya yang di sini, Bu, soulmate-nya di sini. Dia bersilang. Soulmate apa sih? Belahan jiwa. Yang namanya belahan itu garisnya gak sama. Ya, nah ini. Terus ini sama gimana Bu Aisyah? Berarti ibu punya watak separo yang sama dengan pasangan hidup ibu. Itu berarti dia asiknya apa asiknya? Ada persamaan. Gak apa-apa. Adakah yang begini, watak ibu begini nih, ini ke sini atau ini ke sini, suaminya atas banget? Ada? Ada? Nggak apa-apa juga, itu namanya double soulmate. Ini, ya, soulmate-nya ke sini, watak yang ini, soulmate-nya ke sini. Iya, Bu? Iya. Apa kekuatannya double soulmate? Ya? Iya, namanya juga belahan jiwanya double. Cuman kelemahannya gak ada satupun watak yang sama. Jadi benar-benar harus belajar banget untuk beradaptasi. Oke? Untuk beradaptasi. Kalau ketemu kayaknya berantem terus. Lebih 3 hari gak ketemu, ya Allah kangen banget. Itulah double soulmate. Oke? Ya itu dulu. Ya? Ya. Sekarang, Bu Aisyah, saya yang atas bawah. Yang mana dulu atas bawahnya? Saya ini sama ini. Ya. Kira-kira suami saya yang mana ya? Ah, deteksi sendiri ya, Bu. Adakah ibu yang ini dan ini atau ini dengan ini, pasangannya ini dua-duanya? Kalau ada, itu yang tadi kategori double soulmate. Ya? Iya. Bukan Ustadz soulmate, double soulmate. Maaf ya Tatya. Bu Aisyah, saya ini kesini, ya. Tapi suami saya ini kesini, nggak apa-apa. Berarti yang soulmate-nya di satu sisi, satu sisi sama, nggak apa-apa. Berarti nggak susah-susah banget beradaptasi, ya. Bu Aisyah, saya yang ini dan ini. Suami saya ini dan ini. Udah itu double soulmate juga. Ya. Ekstra namanya tuh. Sudah bisa deteksi dulu sebelum kita bahas berikutnya. Ya. Bu Aisyah, aku kok rasanya ini dan suamiku ini dan ini. Wow. Wow. Wow. Ibu langsung mau ganti gitu. Tenang Bu, kategori yang begitu juga masih lazim, tapi memang persentasenya sedikit, ya. Kalau yang soulmate tadi bersilangan itu 80-88%, oke? Okay. Kalau yang sama persis itu cuma 10-12%. Ada nggak yang sama persis Bu? Itu lazim loh Bu, cuman memang sedikit. Coba di-elaborate lagi, dipelajari lagi. Bisa jadi sebetulnya enggak sama persis wataknya. Ya. Bu Aisyah, budaya dan pola asuh letaknya di mana ya? Ah, kita ulang sedikit. Budaya dan pola asuh letaknya ya di sini juga. Pekerjaan di mana letaknya? Di sini juga. Coba ibu bayangkan, wataknya di sini sudah watak yang pemikir, yang sempurna, atau orang bilang melankolis. Kemudian lahir di Solo dan besar di Solo. Dari kecil diajarkan menari. Kira-kira melankolisnya kayak apa? Tentunya lebih lembut lagi karena budaya mempengaruhi, oke? Okay? Iya. Saya Bu Aisyah melankolis juga karena saya pilih penulis skenario, berarti saya pemikir, oke? Okay. Tapi saya lahir di Medan, besar di Medan. Kayak mana tuh Bu Aisyah? Kayak mana? Ah, di sini budaya Medannya. Tetap juga pemikir. Tapi tetap ada budaya Medannya. Beda dengan gayanya Solo. Itu katanya ibu tadi. Maka menjadi Mas Rinto Harahap. Ya. Bisa paham perbedaannya, Bu? Jadi klasifikasi watak sebetulnya Allah kasih hampir mirip di sini. Yang membedakan selalu di sini. Apa? Budaya. Pola asuh karena keluarganya beda. Sekolahnya beda. Ah, di situ lain lagi. Tempat taklimnya beda, ah gitu. Aliran fahamnya beda. Di sini dia. Ya? Iya. Sudahlah watak yang sutradara yang hasratnya mengatur atau yang disebut koleris. Madura pula. Dan maaf, tentara. Kelihatan betapa tambah kolerisnya. Iya. Itu bisa kebayang gitu ya perbedaannya ya. Jadi yang kita mau cari sebetulnya beradaptasi dengan watak yang di sini. Kalau budaya nanti bisa dipelajari. Ya, sepakat ya? Iya. Bu Aisyah, katanya jodoh itu kan takdir. Iya. Tapi takdirnya terbagi dua. Yang kodar, yang basic, dan yang kodok, apa? Yang aplikatif. Apa? Takdir kodarnya itu karena berada di sini. Watak pemikir atau melankolis itu sebetulnya bertakdir qadar dengan jodoh yang watak gembira atau sanguinis, atau yang pilih artis. Itu takdir qadarnya. Tetapi ibu boleh pilih mau sanguinis Jogja atau sanguinis Bugis. Boleh pilih itu. Bisa paham maksudnya yang dipilih gitu? Nah itu, boleh pilih. Tetapi tanpa kita sadari, takdir qadar kita mencari soulmate wataknya. Bahkan saya sering bilang sama ibu-ibu, Bu, ya, kalau ibu bertengkar terus sama pasangan hidup ibu, sama suami ibu, dan ternyata itu hanya karena perbedaan watak, ya, terus kemudian ibu mau ambil keputusan bercerai, Bu, biasanya insya Allah betul, dapatnya wataknya gitu lagi, cuman casingnya aja yang beda. Tetapi wataknya sama di sini, ininya yang beda. Mungkin ibu orang melankolis, perkawinan pertama dengan sanguinis Jogja, ya, terus tidak klop rasanya karena nggak belajar. Ah, saya mau cari orang Kalimantan, dapat, wataknya sama juga. Unik ya, itulah yang disebut takdir qadar. Dia bawah sadar otak kita mencari. Saya tipe yang penonton, Bu, yang damai nih. Iya, makanya di mobil tidur aja. Untung panjang perjalanan dari rumah ke sini, apalagi tadi subuh udah jalan kita ya. Udah panjang banget. Ya, teman di depan masih ngomong, Bu Isa, Bu Isa, Bu Isa. Ya Allah, sudah di tempat kedamaian. Saya gak bisa jalan tuh lurus tuh, Bu. Dapat suami tipe yang sutradara, tipe pengatur. Betul. Saya dulu kalau ketemu teman kuliah laki-laki yang sama wataknya, itu gak deg-degan. Malah hanya berteman saja. Tahu sama-sama tukang tidur. Sama-sama orang damai, gak deg-degan. Pada suatu ketika suami saya dulu belum jadi suami ya, pas dia datang lewat itu kepala, ya Allah, dari otak turun ke jantung, karena watak ada di otak. Iya, ini di otak, tereng, dungtak, dungtak, dungtak, dungtak, dungtak. Walaupun saat itu kesel, ih sombong banget. Karena tipe sutradara kan gitu gayanya kan, pengatur kan, pasti dia jalannya. Mana tadi yang pilih sutradara? Sudahlah sutradara laki-laki, yang sudut matanya beda dengan perempuan. Sudut mata perempuan lapang. Walaupun saya lihat ke depan, saya masih bisa lihat ibu-ibu di sini dan di sini. Itu perempuan, laki gak bisa. Bayangin tuh. Makanya sering tersinggung. Kita di samping di sini, dia gak lihat. Menlewat aja. Dan ketersinggungannya berkelanjutan sampai sekarang. Mas, jemput aku ya. Di mana? Di mall misalnya gitu ya. Iya. Kita udah lihat kan di sini. Dia lihatnya ke sana begini. Ibu, saya tersinggung double. Masa segede ini enggak lihat? Karena laki-laki tidak bisa panjang ininya. Enggak bisa dia begitu. Kita berdiri di situ, cakep. Kita udah begini. Dia enggak lihat. Udah gitu watak koleris, yang jalan gak nunduk. Bayangin, Bu. Tapi uniknya laki-laki, kalau kita jauh lurus matanya, dia lihat. Wah, itu istri saya tuh, udah dia lihat. Ya betul loh, Bu. Makanya tolong nih saya ulangi lagi tentang mata laki-laki ya. Enggak boleh marah kalau suami kita jalan lurus, kita di sampingnya, dia enggak lihat. Emang betul-betul enggak lihat. Kalau kita mata ke situ, kita lihat. Makanya waktu muda diliatin orang, ih pura-pura enggak lihat. Yeah. Padahal kita lihat. Pernah gitu? Kamu ada yang liatin, biarin gue juga tahu. Yeah. Tapi laki gak begitu. Dia jalan sama temennya laki-laki, lo ada yang liatin, mana? Ya. Balik. Makanya saya suka males tuh kode-kodean sama suami. Pergi ke acara. Kita kan begini nih, suami di situ hadap saya situ. Mas, yang di samping itu yang punya acara. Yang mana? Ya. Jangan nengok. Pas yang mana muka orang itu di sini. Emang nggak lihat bu, emang nggak lihat. Makanya kodenya nambahin, Mas, 10 menit lagi nanti baru nengok ya. Yang di samping kanan yang punya rumah. Oke. Okay. Udah pergi orangnya. Salah lagi. Itu posisi udah ya 10 menit diganti orang. Yang itu. Bukan. Yang mana kamu bilang? Udah pergi. Nanti bertengkarnya gara-gara gitu, Bu. Ya Allah. Gak usah berantem lagi yang gara-gara gitu ya. Kalau suami kayak gitu bangga amat. Ya Allah, laki banget. Bisa paham ibu yang namanya jodoh itu namanya takdir. Tapi dia terbagi dua. Takdir qadar dan qada juga. Boleh pilih kok ibu. Seapapun ibu pilih, kadarnya ibu nih, tetap memilih yang kebalikannya. Ya? Pasti kebalikannya. Apakah satu sisi, apakah dua sisi? Ya? Jadi, kita pahami dulu itu konsep itu. Kok udah tahu Bu Aisyah? Oh ini penelitian lama ini. Lama penelitiannya ratusan tahun. Ya, ya. Makanya, ya, sebentar. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Sudahlah, Bu. Masya Allah. Tapi memang terima tanpa ilmu itu beda, Bu. Menerima karena kelamaan sudah menikah. Dengan menerima tapi ada ilmunya, itu beda kesadarannya, beda keikhlasannya. Ya. Kalau menerima karena sudah 30 tahun menikah, jawabannya begini, Bu, gimana suami Ibu? Ya gitu. Saya mah terima aja. Udah biasa. Ngomongnya begitu. Itu karena udah kelamaan. Tapi baru menikah 3 tahun, tapi karena sering taklim dan banyak belajar ya. Gimana suami Ibu? Alhamdulillah, dia soulmate aku. Sesuai banget. Jadi kalau aku berantakan, dia yang rapiin. Yes, bener kan nih? Gak apa-apa. Kita yang berantakan, mungkin kita yang tipe sanguinis, suami yang merapikan, mungkin yang melankolis. Enggak apa-apa, suami melankolis seneng kok ngerapiin. Yang apa-apa siapa? Ibu mertua kita. Karena ibu mertua melihat, ya Allah, anakku yang laki-laki rapiin baju istrinya. Karena untuk di Indonesia, belum terbiasa suami yang bebenah. Mas kalau yang kebalik, suaminya yang sanguinis, yang tipe artis, yang happy, dan kemudian dia agak ceroboh, kita yang melankolis, oh itu mah disayang banget kita sama ibu mertua. Tapi pas dia kebalik, tapi sungguh, pria yang tipe melankolis, lihat istrinya begitu, yang dia gemes, sini sini sini, Abi aja yang aturin koper kamu. Tinggal bilang, terima kasih Abi, memang kita soulmate. Ya betul Bu. It's okay, gak apa-apa. Ya, nah ini dia. Ih, subhanallah Bu, Bu. Menjalin rumah tangga itu bagaikan menjalin puzzle kehidupan. Lihat puzzle Bu, sisinya kan gak boleh ada yang sama percis. Kalau sama persis gimana masuknya? Ya kan Bu? Iya. Tapi puzzle rumah tangga tuh besar sekali. Kalau puzzle cuman kecil gini mah pakai feeling. Jadi puzzle rumah tangga ya Allah besar sekali. Maka perlu ada guidance, perlu ada tuntunan. Agar apa? Efektif waktu meletakkan jalinan puzzle itu. Tentu karena kita muslim ya, guidance pertama Al-Qur'an jelas. Belum pun belajar watak di Al-Qur'an bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, patuh kita. Biar kita yang koleris nih, suami yang flekmatis tetap ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, hormat kita. Selamat hidup rumah tangganya. Kemudian apa lagi? Ya? Guidance berikutnya al-hadis. Banyak sekali kisah-kisah ya tentang perilaku Rasulullah dengan istrinya, istrinya dengan Rasulullah. Oh, kita mengikuti, mencoba salah satu menjadi ya suri toladan istri-istrinya. Biasanya yang tipe flekmatis melankolis itu watak dasarnya ya, walau alam bisawab ya insyaallah ya, dengan ibunda Khadijah radhiyallahu an. Kalau yang atas tadi Bu, yang artis dan sutradara, sutradara artis atau sanguinis, koleris, koleris sanguinis, itu ya insyaallah nyaris seperti Aisyah binti Abu Bakar. Kalau atas bawah Bu Aisyah, separuh Aisyah, separuh Khadijah. Masyaallah. Ya. Iya. Nah, tinggal kita belajar. Guidance berikutnya adalah penemuan-penemuan para ulama, ijma ulama, penemuan-penemuan para ilmuwan. Karena ilmuwan itu kalau meneliti tentang qadarullah atau meneliti tentang hukum alam, itu tuntunan Allah itu. Ya. Penelitian susah dan mahal, malah kita yang beruntung hasilnya kita ambil, ya, termasuk penelitian watak ini. Ya, sehingga waktu menggabungkan puzzle ini, masya Allah, ya luar biasa. Nah sekarang, yang tadi pilih penonton, sering biasanya disebut dalam ilmu psikologi kepribadian dengan istilah Latin disebut phlegmatis. Walaupun nama-nama watak itu banyak sebetulnya, setiap peneliti menemukan namanya, tapi semua terbagi empat besar. Phlegmatis. Kekuatannya damai. Ya Bu, siapa yang tadi pilih penonton? Ibu damai bukan? Tenang. Diplomatis, tau diplomatis? Ya, ibu bisa bicara tidak jujur-jujur amat. Diplomatis tuh begitu. Makanya orang phlegmatis ini orang yang bisa menjalinkan lagi kalau orang bertengkar atau jadi bempernya orang. Para teman-teman diplomat atau duta besar itu orang pasti harus diplomatis. Enggak boleh terlalu jujur-jujur amat, bertengkar nanti negara kita. Ya, makanya disebut diplomatis. Ya, praktis, mau yang praktis. Enggak mau yang ribet itu yang jadi pilih penonton. Dapat diandalkan. Kenapa? Dia senang dengan pekerjaan monoton. Mana tadi ibu-ibu yang pilih penonton? Ada pilih penonton tadi? Iya, ya ini jadi dan humoris itu, senang bercanda, walaupun agak garing. Cuman di kepala kan tadi kita udah bilang ya, di sini ada kekuatan, ada kelemahan kan? Sudah ada programnya. Kelemahannya apa? Suka menunda-nunda. Tidak tegas. Kenapa? Karena mau damai. Dia gak mau keras, gak mau tegas. Apalagi cari aman sendiri. Itu kelemahannya orang plekmatis di sini. Ya, apalagi tidak punya motivasi. Rumahnya tipe 36, udahlah ini aja lah, udah enak lah pokoknya, enak banget dah sudah. Diajak makan di restoran, ditanya mau makan apa, terserah. Ah itu. Karena tipe plekmatis cepat bersyukur. Udah syukur gue ditraktir. Masa gue yang milih kan gitu. Titik kelemahannya di penakut juga. Kebayang gak ibu saya tipenya plekmatis. Tahun 98 disuruh ngurus anak pecandu narkoba. Ya Allah. Yang perilakunya itu normatif bukan, schizofren bukan. Waduh diapain ini anak? Ya. Takut terus saya, takut jelas. Kenapa? Karena saya orang damai. Program penakut ini udah di sini. Cuman kalau kita terus bilang, aduh aku takut, aduh gue penakut banget, aku udah penakut banget. Itu nanti program penakutnya malah nyala. Makanya gak usah disebut-sebut. Apa yang disebut-sebut? Berani, berani, berani, berani, berani. Memang program berani gak ada di sini kita, tetapi dibentuk di sini yang baru. Berani, berani, berani, berani, berani. Makanya saya amalan zikir Asmaul Husnanya pilihnya ya itu. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Kohar, ya Kawiyu. Wow. Supaya jalan pesan itu ke tubuh juga dan tubuh kita mengikuti pesan itu. Ya ini. Saya sebisanya tidak nyalakan program suka menunda-nunda nih. Udah ada di sini emang. Cuman kalau berusaha kemudian kita tidak buka, disitulah. Ikhtiar kerasnya itu, disitulah mengalir pahala. Saya nih bu, kepengennya tidur siang. Cuman pekerjaan tidak membuat saya harus tidur siang. Harus disiasati kalau begitu. Bagaimana? Antara satu tempat ke tempat lain, lumayan. Setengah jam barang satu jam. Saya senang banget kalau di Jakarta begitu. Tetapi pada saat kembali ke daerah, ke Makassar, ya ampun, 10 menit nyampe, 10 menit nyampe. Belum juga nyampe. Kapan tidur siang? Bahaya nih. Ya, itulah kelebihan kalau kita di kota besar. Buat orang plekmatis. Tinggal di mana? Jakarta, yes. Kamu senang banget padahal kan itu macet. Justru itu. Ya, ya ini tadi. Ya ini. Kemudian kemungkinan besarnya dapat suaminya yang ini. Koleris. Di mana hasratnya mengatur, kemudian kekuatannya apa? Pemimpin. Berkemauan keras, tegas, produktif, independen, memiliki visi. Wow. Istrinya yang ini. Yang udah syukur punya rumah kecil. Suaminya memiliki visi. Gak bisa nih. Udahlah mas, tipe 36. Gak bisa. Boleh tipe 36, tapi punya 5. Wah. Terus saya tanya, yang kerja siapa? Karena buat orang plekmatis, kalau bisa gak kerja, pilih yang itu. Saya jaga anak aja di rumah. Maunya gitu. Tapi bersyukur saya, suami saya tipe ini. Kalau enggak tipe ini, enggak bakal di sini, Bu. Saya pasti jadi dokter yang prakteknya di samping rumah aja. Yang di garasi tuh. Nah. Karena dulu, Bu, cita-cita saya jadi dokter dari kecil. Kenapa kamu jadi dokter? Supaya prakteknya di garasi. Ya Allah. Zaman dulu kan dokter banyak praktek di samping rumahnya. Itu cita-cita saya. Jadi nanti di garasi ini kan ada pintu di situ, tinggal kasih horden. Lagi ada pasien lagi pulang, antar pasien baru, tinggal lihat anak-anak, udah makan belum? Cita-cita saya begitu. Jangan berantem. Sakit apa, Pak? Ya. Duduknya cuma di kursi doang begini dong. Nyet, nyet, nyet. Tapi karena pasangannya begini, suami saya apa waktu pertama kali kami menikah? Saya pantang lihat istri sering di rumah. Hah? Waduh, harusnya saya tahu sebelum menikah nih. Kebayang nggak, Bu? What? Iya. Aduh. Dulu, Bu, di awal-awal habis nikah, namanya juga tipe ini. Kenapa suka ngantuk? Karena jarang marah. Energinya habis untuk handle perasaan. Makanya lobet. Kebayang tidak pasangan hidupnya begini? Makanya siang kadang-kadang leye-leye ketiduran. Nggak mau tidur siang, cuman ketiduran. Itu suami pulang ngelihat saya gitu, saya takutnya minta ampun. Enggak, Mas, ketiduran. Belum belajar ini nih. Saya menikah tahun 92, saya belajar ini tahun 99. Antara 92 sampai 99, kebayang kan? Tapi saya lebih beruntung daripada ibu-ibu yang kawinnya 92 baru tahu 2006. Ya. Atau baru tahu 2017. Wah. Iya. Justru itu karena dulu saya tahu ilmu ini. Waduh. Ya. Ilmu ini salah satunya yang menyelamatkan saya. Harus di-share, harus dibagi. Ya, ini. Gitu, bayangin, Bu. Dan kelemahan orang koleris, dingin. Bayangkan, sudahlah laki-laki tipe ini. Memang kelemahannya dingin. Kita udah belajar, laki-laki kalau baru sampai di rumah, 10 menit pertama, apapun perasaannya, mukanya datar. Udahlah mukanya datar, tipenya ini. Kayak apa tuh mukanya, Bu? Gak ada binar-binar di matanya. Lihat istrinya ketiduran begini aja dia. 10 menit. Saya terbangun di menit ke-6 sampai. Terus lihat wajah suami begitu mukanya. Enggak gini nih. Belum belajar ilmu tarik napas. Jadi ditelan itu sakit hati. Sempat gondokan. Bisa paham, Bu, kalau kita gak banyak belajar. Tapi justru gara-gara inilah saya jatuh cinta sebetulnya. Tapi karena gak belajar, waduh, tersiksa. Ini. Kebalikannya ini misalnya. Tipe kita yang ini nih, istri nih. Melankolis atau pemikir atau memilihnya penulis skenario. Ya. Kekuatannya sempurna. Di kepalanya selalu bilang, Ibu, lakukan dengan sempurna. Makanya waktu itu saya bilang, gampang mau tahu tipe ini, pencet odol dari bawah. Lipat, sabun cair, habis kocok-kocok pakai air. Itu karena ingin sempurna habisnya. Memang istilahnya irit. Kalau terlalu ekstrim, pelit. Ini. Analitis. Pemikir yang mendalam. Apa-apa dipikirin. Sampai kadang susah tidur. Ya. Ada nih cerita nyata nih. Saya juga pernah share kemarin di Islam Itu Indah ya. Suaminya tipe ini, istrinya tipe ini. Tidur pakai guling. Udah lelap itu suami dibangunin sama istrinya. Ayah, kaget. Ada apa? Gulingnya kebalik. Guling kebalik. Apanya kebalik? Kata suaminya yang tipe ini. yang dia pakai aja kan? Kembang-kembangnya harus menghadap ke atas. Ya Allah. Kata istrinya, saya takut gak bisa tidur ya. Kalau lihat ini terus, kan lihatnya begini terus. Itu suaminya, ya Allah gini dong. Karena memang analitis, tekun, disiplin, rapi, berbakat nih. Tipe ini nih. Makanya pemusik pasti tipe ini. Penulis buku tipe ini. Pemahat patung pasti tipe ini, Bu. Dia ukir. Michelangelo itu pemahat patung Yunani, waktu dia mau pahat patung berbentuk manusia, dia masuk ke ruang ya mayat dulu untuk lihat otot gimana seratnya ya, ya gitu. Makanya tuh patungnya luar biasa. Gak ada pemahat patung tipe ini. Gak ada tipe ini. Tapi yang nanti pasarkan tipe ini. Yang memarketingkan tipe ini. Kenapa? Dia tipe pembicara, ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, banyak bicara. Dia akan cerita, ibu patung ini ya Allah Masya Allah dibuat oleh seseorang yang sangat paham akan lekuk-lekuk otot itu. Waktu dia cerita seolah-olah dia yang bikin. Karena tipe ini jago buat, cuman gak bisa promosi. Disuruh promosi keringat dingin. Gimana caranya Bu? Karena pemikir bukan pembicara. Ini kelemahannya apa? Pemurung Bu, pemurung. Kenapa? Karena semuanya pengen rapi dan tidak semua orang rapi. Nih tipe ini kurang bermasyarakat. Kenapa? Tipe ini senang di dalam rumah. Sudah gitu punya ruang sendiri. Ya ini tipe ini melankolis. Bahkan tipe ini Bu, meja kerjanya kalau ada yang dudukin dia tahu. Ini pasti ada yang duduk di meja kerja aku nih. Kok kamu tahu? Kursinya bergeser 30 derajat. Ya Allah. Tipe ini nih, uangnya diambil di dompet, dia tahu. Ini dua lembar hilang 100 ribuan nih. Kok tahu Bu? Nomor serinya saya atur. Nomor serinya saya urut. Ya Allah. Mana ibu tadi yang pilih penulis skenario? Betul, dompetnya rapi kan? 10 ribu sama 10 ribu kan gitu? 20 ribu, 20 ribu. Kepala pahlawan hadap kanan-kanan semua. Dapat kembalian jelek biasanya tuker. Tuker dong, tuker. Ya. Iya kan, Bu? Iya. Enggak ada, Bu. Ya ampun, dia setrika pakai tangan tuh. Baru dimasukin. Ini. Tipe ini. Ya, iya. Itu berjodoh, takdir kodarnya tipe ini. Yang punya kelemahan ceroboh, emosi labil, membesarkan masalah, tidak sipin dan egosentris nih tipe ini nih. Berantemnya tuh gara-gara taruh handuk, ambil baju di tengah, iya, iya kan, iya, nggak cuci kaki pergi tidur, berantemnya gara-gara itu. Istrinya gitu, cuci kaki, mungkin awal-awal pernikahan, mas cuci kaki ya, oke masih mau. 10 tahun, mas cuci kaki. Ya Allah gini doang, tadi gue udah cuci kaki kata suaminya. Cuman ke ruang tamu bentar. Mulai. Mulai. Gitu kan. Tipe ini nih, dia tahu kos kaki kanan sama kos kaki kiri beda. Ibu, tipe ini tahu gak kos kaki kanan sama kiri beda? Enggak. Bahkan dia dia tanya, ini yang ini ada kisah nyata begini. Kebalik nih, suaminya yang ini, istrinya yang ini. Habis nikah, belum lagi malam pengantin, suaminya ngajarin istrinya, sayang, kos kaki kanan itu yang bentuk tumitnya begini ya. kaos kaki kiri bentuk tumitnya begini. Kalau nanti dilipat, hadapkan dua tumit itu dan kalian kamu gulung. Itu istrinya langsung, emang ada ya? Kaos kaki kanan dan kaos kaki kiri. Dia menikah umur 27 tahun, aku 27 tahun baru tahu. Ada kaos kaki kanan, ada kaos kaki kiri. Ya, itu lihat, bayangkan Bu. Berantemnya garing. Oh, sakit hati Bu, sakit hati. Cuman karena tipe ini gembira, dia ketawa aja. Untung nyaman dulu gak ada gadget yang kita bikin-bikin apa film-film kecil gitu. Kalau ada dia pasang gitu. Ada ya. Terus di upload. Berantemnya gitu. Apa yang terjadi? Iya gitulah. Ya. Suaminya tipe ini, istrinya tipe ini. Satu ketika jalan-jalan, udah hamil nih ya anak pertama. Hamil bulan kedua kan, ya Allah kayak apa ngidamnya ya Bu ya. Ya. Suaminya sayang banget karena tipe suami ini tuh penyayang banget sama istrinya dan sangat romantik. Sangat romantik. Kita jalan aja dipegangin aja. Ya. Dan tipe ini orientasi target atau orientasi jadwal. Dia lihat istrinya agak mual dan diajaklah, "Ayo kita jalan-jalan sayang, ya. Jam segini gini nanti kita ke sini." Oke. Siang-siang panas orang hamil, lewat es krim. Tolelot. Mas, aku pengen makan es krim dong. Bisa juga sih dia beli langsung, cuman kalau lagi manja-manja. Sebentar sayang, buka buku. Tidak ada di agenda. What? Ini kejadian benar nih. Dia konseling sama saya. Saya antara mau ketawa sama kasihan tuh ibu. Masa mau es krim aja harus orientasi waktu. Ya Allah, ya tapi mas aku pengen banget. 2 jam lagi ya sayangnya. Aku kalau aku nggak bisa terburu-buru gitu. Aku nggak bisa dadakan. Orang hamil setelah 2 jam udah hilang. Kepengen makannya. Iya nggak? Iya. Setelah 2 jam, sayang mau makan es krim? Udah lewat. Untung es krim. Kalau dia pengennya durian gimana? Ya, ini begini memang. Begini. Tetapi waktu belum berjadi rumah tangga, itu ketertarikannya begitu. Tipe ini tertarik sekali dengan ini. Kenapa? Ini menggembira. Kenapa? Tipe ini tipe serius. Dari kecil dia serius. Suatu ketika di umur yang 25, 27 ada orang gembira, dia gembira juga. Langsung dia bilang, "Oh, orang ini yang bisa membuat aku gembira di dunia ini." Tipe ini karena dari kecilnya dia slorde, ceroboh, berantakan, lihat ada orang yang dikit-dikit ngerapiin barangnya. Makanya dia langsung bergembira. Ya Allah, ada juga yang perhatian sama aku. Makanya tertarik di situ. Karena gak belajar watak, menikahlah. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Masih tidak apa-apa, karena penuh kasih sayang, cinta. Dan tentu masih ada nafs. Ya, iya. Masuk bulan keempat. Nak ning, nak ning. Udah. Mas, kalau pencet odol dari bawah dong. Ah, sama aja keluarnya. Mas, kalau bangun tidur selimutnya dirapiin, dilipet dong. Nggak usah, ntar malam juga dipakai lagi. Berantemnya gara-gara itu. Mulailah yang tipe ini mulai. Ya, dia merasa kok kita beda ya. Sebetulnya karena beda itulah dia bertemu. Itu perlu disadari. Tipe ini gimana? Tipe ini sangat tertarik sama tipe begini. Kenapa? Kebiasaan damai. Tiba-tiba ada yang memimpin. Ya Allah, dia imam aku. Tipe ini tertarik sama ini. Kenapa? Ada yang disuruh. Karena ini pesuruh. Kebalik ya. Pesuruh apa? Tukang nyuruh maksudnya. Penyuruh. Pesuruh beda ya. Makanya dia seneng banget. Ih, kok ada ya perempuan mau ikutin aku. Nah, itu ketertarikan pertamanya. Tapi lama-lama ini merasa sangat terzolimi sama ini. Iya Bu, merasa sangat terzolimi sama ini. Waduh, kalau enggak banyak belajar tentang ya janjinya Allah terhadap kita yang bersabar. Kalau enggak banyak taklim, kemudian lebih banyak hukum adat yang di otak ini. Pamali, siri, kamu mau diinjak-injak sama begitu. Wow, jadi begitu. Tapi karena belajarnya ya tentang tuntunan yang ada di Islam yang begitu bagusnya. Ya, Allah selalu janjikan kita bersabar, nanti dengan bersabar kamu akan mendapatkan banyak hal gitu. Sabar ya Allah, sabar. Selamat juga sampai sekarang kan? Iya, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Bu Vera ya. Tiap hari kita bisa ngaji. Iya, kenapa kalau enggak? Ini kan perbedaan yang luar biasa. Apalagi kalau kita yang ini, suami yang ini. Ah, cakep kan? Dua perbedaan yang sangat menyolok. Tetapi itulah soulmate-soulmate. Ya. Oh maaf, gak kelihatan ya? Ini tipe yang tadi misalnya memilih artis itu sering disebut dalam ilmu psikologi kepribadian pakai bahasa Latin namanya sanguinis. Tapi atau tipe hasrat gembira. Ya, biasanya dapat pasangannya tipe melankolis. Itu memang ketertarikannya gitu. Sebetulnya kira-kira nih ya, Allah pertemukan dua watak yang berbeda dalam mahligai rumah tangga untuk apa kira-kira? Ya, saling melengkapi. Atau ya, kelemahan wataknya nanti ya bisa tertutupi. Atau ya, kalaupun menjadi tipe yang ini misalnya melankolis, enggak ekstrim, suruh rapi banget, serius banget. Ini tipe melankolis kan serius, pasangannya suka bercanda, dibecanda-candain terus. Umi ya, tak ting-tung-ting-tung, Umi, Abi tambah seneng deh sekarang setelah Umi anak lima. Kenapa? Umi tambah subur. Ya, apaan sih? Tipe melo kan begitu, suka-suka gitu tuh, apaan sih? Kadang tersinggung. Tipe melo karena pemikir Bu, dia inget terus kalau diledek-ledekin. Suaminya udah lupa. Karena tipe sanguinis orang spontan, namanya juga bercanda. Ya, udah seminggu uminya merengut terus. Kata abinya, Umi kenapa sih merengut terus? Umi kesel. Kesel kenapa? Abi ngomongin sesuatu. Ngomongin apa? Waktu itu hari Minggu. November 23. Jam 9:15. Wah. Tipe ini paling gak bisa inget tanggal, inget angka, inget nama, gak bisa. Emang Abi ngomong apa? Abi bilangin Umi subur. Ya Allah, Umi, Abi aja udah lupa. Dan berharap tipe ini gak serius-serius amat. Nah, ini kan tipe yang seneng keluar. Ya kan? Seneng keluar, seneng jalan-jalan ini tipe ini. Ya kan? Seneng yang spontan. Gak ada perencanaan pergi, tang gitu, ya. Tipe ini enggak bisa, ntar dulu. Agendakan paling tidak satu minggu sebelumnya. Hah? Aku pengen jalan-jalannya sekarang, Umi. Akhirnya apa? Akhirnya yang biasanya spontan, ya, semaunya gitu, akhirnya mulai mencoba untuk memplanningkan. Walaupun gak bisa lama-lama, tipe ini gak bisa planning lama-lama. 2 hari aja udah cukup, Bu. Umi, besok lusa kita ke Jogja ya. Itu, Abi udah planning tuh, besok lusa. Kata istrinya, ya Allah Abi, keburu-buru amat, keburu-buru. Besok lusa teh 2 hari. Aduh, Umi gak siap apa-apa. Ya, berantemnya karena itu. Oke? Tapi itulah yang disebut dinamika, dinamisasi. Setelah udah pong-pong-pong-pong-pong, diem-dieman sekian menit, rindu banget. Aduh, separuh jiwaku pergi. Selamat pagi. Itu lagunya nyambung ke situ. Ya, baik, bisa paham ya? Nah, sekarang kita belajar lebih detail lagi. Oke, untuk memotivasi pasangan Anda, maka Anda perlu mengetahui kebutuhan emosional setiap watak. Itu betul ya? Oh ya. Ya? Jadi apa yang harus diketahui? Kebutuhan emosional. Supaya pasangan kita termotivasi. Ya? Satu-satu. Orang yang flekmatis tadi yang pilihnya penonton. Hasratnya apa? Memiliki kedamaian dalam kehidupan. Itu orang flekmatis. Kita lihat, apa kebutuhan emosi? Satu, namanya juga hasrat damai. Orang tipe ini kasih motivasinya, nak, kita akan pindah ke suatu tempat yang wah luar biasa. Itu curamnya, terjalnya. Wah. Dan kamu akan nikmati naik sepeda di keterjalan itu. Minta tolong ya. Apa Mi? Nanti ya gantiin bohlam ya. Bisa ya Wi ya? Siap Umi. Setengah jam ya Bi ya, udah selesai ya. Siap Umi. Mau dia gitu. Abi, lihat dong. Kan gelap dari tadi. Masa di situ aja enggak ganti-ganti? Enggak punya mata? Buta kah? Oh. Suaminya dibilangin gitu, tambah buta beneran. Apa kata suaminya? Biarin dia aja, gelap juga enak. Hati-hati, ya. Kenapa? Bentakan membuat kelumpuhan. Siapa yang kira-kira punya tipe anak begini nih? Bu, ini tipe anak yang paling enak nih, jarang membangkang. Ya Umi. Kerja ini kapan? Tapi kan iya. Tapi hargailah bahwa dia tidak membangkang. Tapi yang ibunya koleris kira-kira bagaimana menghadapi anak begini itu? Ibu, tipe ini itu adalah orang yang harus lebih banyak waktu tidurnya dibanding watak lain. Dan kalau dia bangun tidur tidak bisa langsung loncat. Tipe ini. Sakit kepala kalau dia loncat. Itu bagaikan nge-charge, itu cabutan charge-nya kita tarik begitu. Oh, putus. Jadi dia harus leye-leye dulu, duduk. Makanya kalau bunyiin waker itu ada yang jam 3.15. Bunyi beker kedua 3.30. Sampai bunyi beker ketiga 3.45. Nah, itu dia. Enggak bisa loncat. Ini tipe ini. Dan uniknya baru gemerlap dia punya energi menjelang malam. merasa tuh. Makanya tidurnya juga larut, bangunnya waduh. Kalau punya anak tipe seperti ini, tolong anak yang tipe ini dibangunin duluan dari watak yang lain. Dan memang tidak bisa langsung loncat. Ibu bentak-bentak dia, makin kaku badannya. Ya Allah, na, ya Allah. Udah satu jam udah bangunin, masih duduk aja di situ. Tambah kaku tuh badannya. Jalan udah malas aja tuh. Iya bun, iya. Sampai kamar mandi punten, pup aja tidur. Kita ngintip udah tuh ya. Ya astagfirullahaladzim. Ada punya anaknya gitu. Bu, jangankan anak-anak, saya juga begitu dulu. Tapi setelah 25 tahun berumah tangga, daripada dipelototin. Bisa juga dipercepat sedikit. Yang biasanya bakernya setengah jam, ini lumayanlah 20 menit. Maju 10 menit. Ini memang butuh itu. Kenapa? Sangat damai orangnya. Energi habis untuk handle dia perasaannya. Karena harus damai, harus damai, harus damai. Cepat lobet, maka harus di charge. Lebih lama pula. Ya. Sementara pasangannya koleris. Yang bangun loncat. Siapa ibu yang pilih sutradara tadi? Ibu yang koleris. Terasa gak bangun ibu bisa loncat? Ya, gara-gara apa loncat? Dengar tukang sayur lewat. Ya Allah tuh sayur. Belum sikat gigi tuh. Bisa begitu. Makanya akan bertengkar dengan pasangannya yang damai, bukan? Apa kira-kira dibilangnya pasangan yang flekmatis ini oleh tipe yang koleris tadi? Pemalas, lelet, lamban, lemot, tidak punya motivasi. Waduh, kasihan amat. Dan pada saat diomongin kayak gitu, kan itu memang kelemahannya kan? Nah, kamu tuh ya, jadi istri tidak punya motivasi. Lamban, lelet, pemalas, nyala malah bu. Karena programnya nyala, jalan di badan, tambah jadi. Ini orang istrinya juga bingung, kenapa begini badan gue ya? Malah tambah kaku. Bukannya langsung loncat, gak bisa, kenapa? Pada saat disebut-sebut kelemahan, programnya itu sudah ada di sini, dia nyala bu. Kalau bahasa gadget, dia terakses fiturnya. Jalan di badan, tambah kaku. Kalau gitu gimana? Sebut kekuatannya. Masya Allah, istriku yang penuh kedamaian dan sangat tenang, sabar. Ya, memang harus banyak di charge. Kekuatannya, tekad bajanya di bawah permukaan. Nyala tuh programnya. Yang selalu bantu orang. Kan tipe ini selalu bantu orang kan? Cuman pas dia ada acara enggak ada yang bantuin. Kenapa? Pekewu nyuruh. Dia enggak bisa nyuruh tipe ini kan? Saya bu belajar nyuruh 25 tahun. Gara-gara saya lihat suami saya, oh disuruh orang. Kan gini, kamu suruh dong orang. Jangan kerjain sendiri, kata suami saya gitu dulu. Saya nyapu sendiri dulu. Kamu suruh dong orang. Oh gitu ya? Iya. Setelah 25 tahun baru berani. Itu pun ngomongnya, mbak, maaf. Tolong sapu ya. Karena memang gak bisa nyuruh. Tapi bisa belajar. Tentu reaksinya tidak seperti memang orang yang tipe hasrat mengatur. Nanti kebalikannya, tipe hasrat mengatur, dia berbalik belajar yang hal-hal yang seperti ini. Ya, apalagi? Harga diri. Apa? Tipe flekmatis butuh harga diri. Kenapa? Karena dari kecil dia anak yang ngalahan. Yang akhirnya sering orang tuanya ya tidak memperhatikan. Karena dia ngalah. Bersaudara empat.

apa-apa Bu, kasih kesempatan, biarin aja. Kasih kesempatan, biarin aja. Tapi kan gak enak dilihatnya Bu Aisyah, masa laki-laki gak keker banget? Itulah kekernya. Kenapa? Dia di luar gak pernah marah. Habis energinya untuk handle marah pada saat rapat, pada saat memimpin, gak marah. Cuman bahaya nih tipe begini marah. Bahaya. Ya? Dia gak mau lihat lagi itu. Gak mau lihat lagi orang itu ya. Cuman karena belajar taklim bahwa memaafkan, memaafkan, memaafkan lebih utama, lebih mulia, makanya dia memaafkan. Ya? Bisa paham Bu ya? Ya, baik, lanjut. Jadikanlah orang ini merasa berharga dan bukan hanya sekedar seperti perabot. Ya? Karena apa disebut perabot? Karena itu tadi, setiap ada pilihan enggak ditanya. Ya? Setiap ada sesuatu enggak minta izin. Jadi dia anggap apa? Aku ini apa? Aku patung bagimu. Tak dianggap sama sekali. Ya Allah, kasihan banget. Makanya tipe begini, itu enak banget punya pasangan tipe begini Bu. Bakal boleh semua, bakal diizinkan. Yang dia hanya minta adalah dihargai, minta izin. Ya? Iya. Kalau kita yang perempuan begini, lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi, sudahlah kita perempuan tipenya begini. Wah, luar biasa itu. Ya. Sekarang, yang tipe melankolis, yang penulis skenario atau yang hasratnya apa? Mengerjakan segalanya secara sempurna dan teratur. Apa kebutuhan emosionalnya? Satu, dukungan. Maksudnya apa? Mereka mudah tersinggung jika Anda ya mengolok mereka atau menjadikan mereka bulan-bulanan cerita Anda. Kenapa? Tipe begini tipe serius. Kalau dia cerita itu serius. Tapi karena pasangannya tipe sanguinis, rata-rata ya 80%, yang senang bercanda. Jadi istrinya atau pasangannya cerita serius, dia mau ketawa. Kan gitu. Ya, mukanya serius gitu. Ya, ini sabun muka, ini sabun ketiak, dan ini sabun badan, dan ini sabun kaki. Muka serius kan? Kata yang tipe sanguinis, begitu banyak kah jenisnya? Aku dulu sebelum menikah, dari kepala sampai kaki satu sabun saja. Makanya sekarang ada sabun kan? Ya, yang sampo juga, conditioner juga, sabun juga. Itu cocok buat tipe sanguinis, tapi tidak cocok buat tipe melankolis. Ya. Nah, tipe melankolis dia tersinggung, ketawa. Ya Allah, banyak banget. Satu aja lagi, bahan dasarnya sama, soda alkali. Geli yang sanguinis, kenapa? Karena istrinya ngomong begitu, istri merasa diolok-olok. Jangankan suami istri, anak tipe begini itu juga mudah tersinggung. Anak saya tipe begini nomor 3. Suatu ketika makan di siap saji burger. Dia bilang begini sama saya, "Ibu, aku gak mau lagi makan di tempat ini." "Kenapa?" "Dagingnya gak di tengah." Saya ketawa. Ya. "Oh, Ibu ketawa kan aku betul. Lihat tuh dagingnya miring." Kan geli kan Bu? Tapi buat tipe ini tersinggung. Makanya kalau udah tahu, ops. Bentar ya, Nak. Ya. Kita dengar azan dulu ya. Tinggal dikit lagi, tapi dengar azan sebentar ya. Ya. Boleh dicatat kalau mau. Allahu Akbar. Thank you. Sedikit lagi ya. Ya. Baik. Jadi kebutuhan emosional kepribadian melankolis yang pertama dukungan, ya. Yang kedua apa? Ruang, ya. Tipe melankolis atau pemikir atau penulis skenario tadi membutuhkan ruang sendiri dan jangan sentuh barang mereka. Kenapa? Karena kebutuhannya ruang yang dia nanti bisa atur semua. Dan uniknya orang melankolis itu, walaupun enggak belajar bagaimana cara mengatur, dia pandai mengatur. Dan sangat teratur. Pensil sama pensil. Yang runcing ke atas, semua begitu. Iya, enggak ada tuh mencong-mencong, enggak ada. Ya, dia pandai mengklasifikasi. Itu tadi saya bilang, kalau kita ganggu mejanya dia, atau kamarnya dia, atau lemarinya dia, oh tahu. Dan pantang sekali, barang-barangnya dia itu, ya, terutama bukunya itu, kita pinjam dan kita enggak kembalikan. Marah itu. Atau kita pinjam, ya, kita baca baru separoh, kita lipat ujungnya. Kenapa? Karena tipe ini untuk batas pembacaan pakai pembatas buku. Betul enggak, Bu? Iya. Tipe lain? Lipat aja susah amat sini. Paling pantang barangnya dipinjam dan balik lecek nih paling pantang ini. Ya, kenapa? Karena memang dia apik. Kalau ngatur sesuatu selalu adik kakak, kakaknya dulu, anak tengah. Dan tipe ini punya koleksi. Betul, Bu? Mana tipe melankolis Ibu? Pasti Ibu punya koleksi kan? Entahlah koleksi korek dari berbagai negara. Entahlah koleksi magnet itu di pintu kulkasnya dari berbagai negara dan teratur. Teratur banget. Ya. Ada juga tuh apa? Souvenir kawinan aja dia enggak buang. Dia atur. Dan dia tahu ini kawinan siapa, ini kawinan siapa, ini kawinan siapa. Ya. Ini tipe ini. Dan dia senang melihat koleksi itu. Ya, Bu? Iya, karena memang orangnya yang apa? Teratur. Dan kenapa dia senang koleksi? Senang memorize, senang memori, senang kenangan. Dia tahu persis melihat magnet ini. Waktu itu Bunda beli magnet ini di Vancouver tahun 2003 bulan Agustus tanggal 17. Dan pada saat itu Bunda pakai baju merah putih. Karena habis upacara di KBRI. Gitu aja hafal. Anak yang tipe bukan melankolis. Males dijelasin detail. Gitu. Jadi dia sangat mengingat. Makanya barang-barangnya, sepatunya dia pasti rapi. Kadang dia sendiri yang rapiin. Gak mau ada barangnya yang terbuang. Kebayang gak kayak apa rumahnya, kamarnya? Untung taklim. Dalam taklim dapat informasi. Ya, barang-barang yang sudah tidak terpakai sudah infakan, sedekahkan. Supaya manfaat. Itu. Makanya waktu dia mau pilih juga dengan sedih hati. Yang mana ya? Yang ini. Tapi kenangannya kuat banget. Yang ini. Aduh, lama juga. Mau memilih untuk diinfakkan lama juga. Tapi karena sering ngaji bahwa gak usah pilih, langsung aja sudah. Nanti kan nanti datang lagi rezeki. Baru. Walaupun dia ingat barang-barang mana saja yang saya infakkan. Ingat. Ingat. Berikutnya kebutuhan emosionalnya, ketenangan. Ya, mereka tidak suka kebisingan dan kekacauan. Makanya senang lebih di rumah, orang rumah. Di rumah di mana yang dia sudah rapikan, dia tahu persis kebersihannya, dia tahu persis kerapiannya. Kalau diajak jalan-jalan, senang sesekali. Makanya kalau punya tipe anak tipe begini, ibu ajak jalan, ayo kita jalan-jalan yuk, pasti nanyanya ribet tuh. Kemana, jam berapa pulangnya? Udah agak lama di luar, Bu, jam berapa pulang, jam berapa? Kenapa? Karena memang senangnya di rumah. Gitu. Ini tipe ini. Kalau kita punya pasangan yang tipe ini dan kita tipe yang kebalikannya tipe sanguinis, itu tentunya karena lebih senang di luar. Tapi harus paham. Maka sesekali ke sini. Ya. Mereka butuh tempat di mana mereka dapat menjauhkan diri dari keluarga. Kenapa? Tipe begini senang banget melakukan aktivitas untuk family inti. Dia enggak suka yang pergi bareng-bareng rame-rame. Bukan enggak suka banget, tapi sesekali saja. Dia senang yang family inti, kalau perlu dia sendiri. Makanya kadang-kadang punya suami tipe begini, dia maunya ruangannya sendiri, agak jauh sedikit, ya. Nanti kalau datang keluarga yang lain, suruh keluarga lain tidurnya sebelah sana, saya yang sebelah sini. Nampaknya kayaknya ya mendiskriminasi. Padahal bukan itu kebutuhan emosionalnya. Ya, fahamilah bahwa oh, dia punya kebutuhan emosional supaya apa? Supaya ruangannya enggak diganggu. Entar datang family dari daerah lain, ya Allah. Ya, koleksinya bagus ya. Dalam hati dia, dipegang lagi. Dan itu keluarganya ini tipe sanguinis yang dia lupa. Tadi taruh di mana nih ya? Karena udah sering talim, paham. Istighfar, tarik nafas. Gak apa-apa Bude, taruh situ aja, nanti aku yang rapiin. Bisa paham ya Bu? Bukan diskriminasi. Memang kebutuhan emosional itu hargai. Hargai. Ya? Apalagi kestabilan. Ya. Mereka sangat membutuhkan keteraturan dalam kehidupan mereka. Ini tipe orientasi waktu. Tidak suka dadak-dadakan. Walaupun belajarlah juga, tidak semua kegiatan harus teratur, harus tepat waktu. Ada yang dadakan. Ya. Pasangannya tipe yang spontan. Tipe spontan tuh seneng aja jalan-jalan. Tiba-tiba, ya jalan-jalan yuk. Mau kemana sih? Sebentar aja kesana, tunggu. Papa googling dulu ya. Apa yang di googling? Tempat-tempat mana dan harganya berapa? Wah! Itu memang seneng. Sehingga apa? Sehingga preparingnya kuat. Padahal pasangannya suka kesel kalau ya ampun gitu aja, orang deket situ. Tetapi ketahuilah ya, buat pasangan yang terlalu spontan dan punya pasangan tipe begini, justru dengan kita teratur sedikit itu jadi jauh lebih enak nantinya. Iya. Tipe ini kalau mau pergi kemana-mana ini ngumpulin leaflet dulu nih. Dia pelajari petanya dulu, dia pelajari atlasnya dulu. Kalau belum ada googling zaman dulu kan gitu kan. Mau masuk ya tempat permainan apakah namanya ya yang land-land gitu kan. Mau masuk, tunggu, jangan masuk dulu. Anak-anak tunggu. Bunda mau ngapain? Tunggu. Bunda mau lihat petanya. Sebentar. Ambil peta dulu. Ya, sini kita pelajari dulu. Mana? Mana duluan kita? Zona mana dulu? Ya Allah. Anak yang tipe spontan, ngapain lagi bunda? Nanti kan jalannya itu ada arahnya. Ikutin aja. Gak bisa. Bunda gak terbiasa seperti itu. Bunda harus terplanning. Zona mana dulu? Ya Allah bun, emang zonanya udah begitu. Berantemnya gara-gara gitu. Ya, kadang malu. Oh gitu. Ya sudah, kamu jalan aja duluan. Bunda mau ikutin zona pilihan bunda. Ya Allah bun. Ini kestabilan. Masya Allah. Harus paham. Ada lagi cerita nih. Dan dia senang teratur kan. Udah stabil teratur. Istrinya tipe sanguinis. Suaminya melankolis. Ada anggur. Cihuy anggur. Orang sanguinis makan anggur gimana? Main copot-copot aja kan. Tung. Orang melankolis gak suka. Sayang. Bukan begitu makan anggur. Hah, gimana? Dia keluarinlah gunting kecil. Begini sayang, potong. Nah, jadi dia tidak mencuat itu bekas petikannya. Ya Allah. Dan lap dulu satu anggur dengan satu tisu. Kata pasangannya udah gak apa-apa. Kita baca bismillah aja. udah selamat. Kata pasangannya lagi yang tipe melankolis, gak bisa sayang, itu kan ada debunya. Coba kamu bayangkan, berapa lama dia ada dalam gudang. Ya Allah, itu disuruh itu. Gue makan aja, itu berantemnya gara-gara gitu. Karena memang butuh kestabilan, ya. Bantulah pasangan Anda yang berkepribadian melankolis itu menjaga jadwalnya agar mereka terhindar dari stres. Kalau dia bilang, ayo jam 7 berangkat, jam 7 kurang 5, ibu harus sudah siap. Kenapa kalau ibu lebih-lebih jamnya, dia stres. Ayo bun, lama-lama moodnya gak su. Karena apa? Karena dia on time. Gemes kalau ya terlalu jauh jarak penentuan waktu itu. Ya, iya. Jadi paham ya Bu ya, kalau punya pasangan seperti ini ya. Iya, sip. Sekarang kalau pasangannya sanguinis atau artis, dia tentunya hasratnya kepribadian penggembira yang selalu menarik perhatian orang. Kenapa? Heboh kalau cerita. Itu gampangnya orang artis tuh gitu tuh. Ada kumpul-kumpul-kumpul, dia paling heboh ceritanya gitu. Ya, kalau dia di luar sana, dia ngomong sama 2-3 temennya paling heboh. Pasti orang lewat tuh, pasti nengok tuh. Itu iya, ini dia apa kebutuhannya, kebutuhan emosionalnya. Satu, perhatian. Duduklah, tataplah mata mereka dan dengarkanlah. Kalau punya suami yang tipe ini Bu ya, dia datang walaupun laki-laki baru datang gembira sebetulnya mau cerita sama ibu, tapi ingat itu laki-laki, 10 menit pertama muka datar ya, itu laki bukan watak. Setelah 10 menit dia cerita, bun, tadi tuh bun, nah itu harus ngeliatnya gitu ya, itu ya ampun temen ayah bun, udah lama gak ketemu, ih lucu banget. Harus juga ketawa, gimana, harus belajar. Kenapa belajar? Biasanya pasangan tipe ini pemikir, itu suaminya udah ketawa, dia belum ketawa. Karena dia mikir, yang mana lucunya? Pasangannya sudah ketawa. Walaupun ibu belum ketemu yang mana lucunya, ketawa aja dulu. Itu yang disebut kita mengetahui kebutuhan emosionalnya. Ya Allah, hebat banget ya. Jadi baru ketemu setelah 30 tahun. Kan dia pakai gaya kan, tipe gini kan. Tatap. Ya. Apalagi, tidak usah berusaha memecahkan masalah mereka, karena mereka hanya menginginkan perhatian Anda. Nggak usah dicarikan problem solvingnya. Anak saya yang paling bungsu tipe ini, tadi malam cerita, ya ampun Bu, temen aku kasihan banget deh. Tapi muka kasihan begitu, kasihan banget deh Bu. Karena tipe sanguinis menceritakan sesuatu yang menyedihkan, muka gembira. Kasiannya apa? Iya, dia kasian banget Bu, dompetnya hilang. Tapi muka begini. Oh ya, ya, nggak usah juga kita memecahkan masalah. Coba cari di bawah-bawah meja, nggak usah Bu. Orang dia cuma mau cerita. Dengerin aja. Oh gitu, kasian dong. Kemudian ketemu. Wih, lama banget Bu ketemunya, lama. Ngomongnya gitu. Ya kan? Iya. Oh gitu, gitu. Ya. Dia cerita, tapi hanya untuk diperhatikan. Bukan ibu gak usah mencahin masalah, gak usah. Atau dia, ya ampun ibu, kemarin waktu aku pas kibra, aku salah pakai baju, you know. Anak sekarang kalau ngomong gitu kan? Dan saya dengan so aku ya dihukum. Gembira, nggak usah pecahkan masalah, nggak usah juga siapa yang berani hukum kamu, siapa, nggak usah begitu. nak? Iya. Tapi aku senang. Kenapa? Karena disuruh berdiri dekat ketua OSIS. Itu ya, yang diperlukan dengerin aja. Oh gitu. Ya, iya. Boleh bisa paham ya, Bu? Iya, ini soalnya memang perlu perhatian orang penggembira. Ibu pecahin masalahnya, dia enggak butuh orang dia gembira. Susah aja gembira. Ngapain ibu pecahin masalah? Dia susah aja ngomongnya gembira. Ya, apalagi? Dukungan, dia butuh dukungan. Apa itu? Mereka tidak suka bila Anda sering-sering mengoreksi karena mereka akan menyangka Anda ingin menyakitinya. Ini tipu, tidak suka dikritik. Kalau ibu mau kasih masukan, nasihat, puji dia. Puji. Mi, baju Abi cakep gak? Atas bunga-bunga, bawa kotak-kotak. Tipe istrinya kan melankolis. Yang mau selalu senada itu warna kan? Ya kan? Kaget dong. Abi norak. Tambah digituin, biarin aja. Keterkinian. Apanya keterkinian, atasnya bawahnya kotak, atas kotak-kotak bawa bunga-bunga. Mi, keren enggak baju Abi? Wow! Keren. Bagus enggak, Mi? Bagus. Lebih bagus lagi kalau diganti. Itu baru mau. Yang mana? Atas apa bawah? Yang bawah lah. Masa bawa bunga-bunga? Gitu. Dia gak suka dikritik. Padahal orang melankolis itu, ya, tidak suka memuji kalau tidak sempurna. Padahal pasangannya senang banget dipuji. Bahkan sebelum pasangannya memuji, dia muji duluan. Bagus gak aku? Ya Allah. Cakep gak aku? Iya Allah. Maka tolonglah belajar memuji. Ya, alhamdulillah cantik gitu. Kalau misalnya kitanya yang sanguinis, suaminya melankolis, belajar cantik. Udah stop. Kadang sering cantik, tapi kamu kurang gini, kurang gini. Akhirnya orang yang selalu memuji dan kemudian ada tapinya, berarti kalimat sebelum tapi tidak berlaku. Ngerti? Makanya kalau kita mau memuji, tetapi juga kemudian mau memberikan masukan, sambungannya bukan tapi, dan. Cantik gak aku? Cantik. Dan lebih cantik lagi. Nah gitu. Bisa paham ya Bu? Latihan tuh. Latihan. Apa? Dan. Bun, aku pamit ya. Mau pergi nonton sama teman-teman. Iya nak, tapi. Ya. Pulangnya jangan malam-malam. Waduh, itu gak enak kalau udah iya dan pakai tapi. Iya nak, dan pulangnya cepet-cepet. Nah, atau iya nak, pulangnya kurang lebih jam 11. Itu lebih enak nih kepala mendengarkannya. Pakai apa Bu? Sambungannya dan. Ya? Ya. Apa lagi? Berupayalah untuk mengucapkan terima kasih dan memuji mereka ketika mereka menyelesaikan pekerjaan yang baik. Karena tipe ini tipe yang banyak sekali ide, banyak kreativitas, tapi kesulitannya untuk detail terhadap idenya itu gitu. Kadang-kadang tipe begini nih, waduh, ya, belum lagi mengerjakan ide yang pertama, muncul ide kedua, muncul ide ketiga gitu. Makanya kalau tipe ini bisa mengerjakan sampai selesai, itu patut dipuji. Patut dipuji tipe ini. Ya. Kalau enggak frustasi. Kenapa? Karena hasrat dasarnya gembira. Ya. Kasih sayang. Mereka memiliki daya tarik kekanak-kanakan sehingga selalu ingin mendapatkan kasih sayang berupa pujian dan pelukan. tipe ini sampai tua pun imut-imut. Kenapa? Lucu aja. Karena kekanakan. Dan dia senang sekali dipeluk. Kenapa? Karena waktu kanak-kanak dulu, ya, dia bertingkah lucu, menyenangkan, penuh pelukan. Itulah yang diinginkan terus. Makanya kalau suami kita yang tipe ini, ya, itu senang banget dipuji, dipeluk, ya, di isek-isek belakangnya. Kalau lagi duduk ngobrol gitu, ya, gitu. Dan tipe ini juga kalau ngomong senang banget megang temennya. Ibu, ibu tahu nggak ibu? Ibu, oh, ibu. Kalau nggak tarik tangan nggak enak. Sementara pasangan hidupnya tipe melankolis yang jengah kalau dipegang. Pas mau dipegang. Iya. Dan kadang dia lihat suaminya ngomong sama orang, ya, pegang sana, walaupun kadang bukan muridnya dia pegang, ini istrinya kesel tuh. Gitu. Ya. Untung pernah di rumil. Dia enggak diem aja, daripada kalau diem masuk ke dalam sini. Dia tarik napas dah tuh. Ya? Bisa paham ya, Bu? Iya. Tadi mana ini apa nih? Oh, kasih sayang yang tadi ya. Ya, ini. Jadi tipe ini kalau mau kasih masukan diapain dulu, Bu? Diapain dulu? Puji dulu. Puji dulu, peluk dulu. Ya. Oke. Kegiatan. Kegiatan. Tipe sanguinis butuh kegiatan. Jangan abaikan permintaan pasangan Anda untuk keluar atau melewatkan waktu bersama teman-temannya. Apakah dia kumpul, dia reuni, atau pergi liko, atau pergi di masjid sama-sama. Kebutuhannya itu memang. Ya. Hanya pasangannya orang yang senang di dalam rumah. Sesekali temenin, Bu. Makanya rencanakanlah acara-acara khusus bagi Anda berdua di luar rumah. Memang jangan setiap hari juga. Kenapa? Nanti ibu yang tipe melankolis tertekan. Tapi pada saat dia keluar rumah, ibu dengan sadar bahwa dia memang butuh kegiatan di luar rumah. Sadar karena kebutuhan emosionalnya. Bukan dia keluar kemudian kita marah dan kita paranoid dan kita waham curiga. Tuh kan. Dia gak betah di rumah, pasti dia gak seneng sama aku. Bukan, Bu. Cinta banget sama istrinya. Tapi butuh kegiatan. Kenapa? Tipe begini energinya banyak. Tipe begini energinya banyak. Siapa yang tadi pilih artis dong? Dan sanguinis, tipe energinya banyak. Pernah gak ibu rasa nih, waktu masih agak mudaan, pegang apapun bisa jatuh. Pegang handphone, jalan buru-buru kesandung. Wah, gitu. Karena tipe energinya banyak, maka ya, salurkan di luar rumah. Tipe begini nih, kalau punya anak tipe begini, ibu suruh bawa gelas isi air penuh, cakep. Gelasnya kristal. Dia dengan senang hati. Ada budenya datang dia bawa. Bude, nah, cuman karena dia terlalu ramah, dia tidak lihat gelas yang mau dibawa. Lihat ke orang lain, Bude. Ya. Bisa paham apa yang akan terjadi? Iya. Ibunya langsung, tuh kan. Emang ceroboh banget si kakak ini. Wah, udah. Padahal dia tidak sengaja karena dia ramah sama budenya yang datang kan gitu. Makanya ajarkan, kalau si kakak yang tipe ini mau bawa gelas, pilihkan yang plastik. Dan isi air hanya 3/4. Kalau perlu bakinya itu sudah ada pegangannya tuh di pinggirnya begitu. Jadi pas masuk itu udah setengah gelasnya nih, terfiksasi. Nah itu, bisa paham ya Bu, ada tuh yang tentengan gitu. Gitu. Dan tipe begini, karena memang ya seneng di luar, makanya seneng rame-rame sama temennya. Setiap istrinya, mas, sekali-sekali dong ke Bali. pasti diajak temennya. Istrinya langsung bilang, kok ajak temen sih? Kita aja berdua. Karena tipe begini seneng banget kalau pergi rame-rame. Tapi fahamilah bahwa pasangannya melankolis, dia seneng yang berduaan saja. Sesekali saja bawa temen. Sudahlah bawa temen, kita disuruh bayar. Istri yang tipe melankolis kan dia sangat ekonomis. Semuanya tercatat, maka dia mencatat sudah mulai. Makan siang di restoran ini. Nanti bertengkarnya gara-gara ini. Ya. Ya, sekarang koleris, sutradara. Hasratnya memegang kendali atau mengatur. Kebutuhan emosionalnya penghargaan. Siapa tadi yang pilih sutradara? Ini tipenya. Penghargaan. Mereka senang apabila Anda menghargai segala yang mereka telah perbuat bagi Anda. Pasangan hidup kita yang tipe koleris adalah orang yang tahu persis kita butuh apa gitu. Misalnya handphone kita rusak, dia segera betulin. Kabel handphone kita rusak, dia segera cari. Ya kan? Ini begitu. Mobil gak ada supir, dia segera cari teleponin gitu. Cuman caranya tidak lembut. Caranya penuh buru-buru. Padahal dia membantu kita. Ini yang nanti rasanya kita, ya, di satu sisi kita senang dia memenuhi kebutuhan kita, tapi kok kabelnya dilempar. Maksudnya bukan melempar, mau buru-buru. Dia udah mau berangkat, Mas, kabel aku gak bisa di-charge. Ya ampun. Tunggu. Nih. Karena dia mau buru-buru pergi, tapi masih juga mau membantu. Tapi karena gerakan buru-buru itulah, kita anggap dia melempar. Ini. Tipe ini senang dipuji, tapi beda dengan pujian tipe sanguinis. Tipe sanguinis senang dipuji kecantikan, ketampanan. Tipe ini senang dipuji apa? Hasil karyanya. Mas, kamu hebat banget, semua kebutuhan aku kamu penuhi. Waduh, ibu minta apa aja segera dibeliin. Tapi ngasihnya dilempar. Yang penting ibu tahu kan ini, bahwa dia gak jahat. Ya, dia ingin buru-buru, gak jahat kok. Tindakan. Mereka senang bekerja dan mengharapkan pasangannya juga memiliki kecepatan hiper yang sama seperti yang mereka perlihatkan. 88% apa tipe pasangan ini? Koleris? Plegmatis, yang damai, yang memang gak bisa loncat kalau bangun, kerja gak bisa terlalu banyak, dan dia harus tidur siang. Kebayang gak kekecewaannya tipe ini terhadap pasangannya? Kebayang. Kalau dia belajar tentu dia memahami, oh bukan pasangan hidup saya malas, bukan. Dia sedang nge-charge, beres. Ya kan, ini. Dia kepengen seperti, dan marahnya gitu, sama anaknya juga marahnya gitu. Lihat bunda, semua bunda yang kerjain. Apa-apa bunda yang kerjain, masa kamu gitu aja gak bisa? Lihat bunda, wos. Kenapa? Karena memang dia punya kecepatan yang hiper. Kepengen pasangan hidupnya atau anak-anaknya juga begini. Ya? Mereka akan segera kecewa ketika pasangannya perlu tidur siang. Saya kebayang banget tuh suami 3 bulan pertama lihat saya tidur siang. Untung ya, itu karena doa juga. Ya Allah, kenapa pasangan saya begini? Ya Allah, udah rajin tahajud aja dapatnya beginian. Gimana aku gak tahajud gitu kan? Saya pikir salah nih dapat pasangan, dapat jodoh. Ternyata bukan salah. Kita yang belum punya ilmunya. Udah doa begitu tahun 99 ketemu ilmu ini. Lewat sebuah buku gitu. Saking nelonsonya, kenapa? Kadang saya mikir gini, karena saya tipe plegmatis, suami saya koleris. Saya ini istrinya, apa babunya ya? Apa-apa nyuruh. Kalau ada apa-apa suruh depan, nanti kamu begini, ya Allah. Ini bininya apa stafnya? Dalam kenistaan seperti itu, jalanlah di Gramedia. Allah beli pertunjuk, tarang. Wah, ada buku kepribadian, baca. Ketawa sendiri, ternyata dia gak suka kita tidur siang. Akhirnya saya ganti tidur sore. yang penting tidur juga. Dan tidak di rumah, di mana? Tempat spa. Sehingga waktu ditanya, ibu kemana? Masih di luar, oh. Padahal dia tidak tahu kita tidur sore. Itu siasat namanya, strategi. Strategi, you know? Yes. Apalagi, peluang untuk memimpin. Tipe ini memang tipe pemimpin. Tipe ini paling gak bisa jadi staff. Minimal koordinator, kepala seksi, manajer, direktur, pasti harus jadi pemimpin. Kenapa? Memang programnya mengatur di sini jago. Nanti begini nanti. Dan tidak pekewu untuk mendelegasikan tugas. Makanya dia tipe pemimpin, peluang untuk memimpin. Ya. Mereka selalu ingin memimpin. Jadi, kalau ada tipe kita yang begini, pasti si istri yang ambil keputusan untuk kita libur ke sini, kita libur ke sini, kita libur ke sini. Sudah enggak apa-apa. Sadari bahwa kita yang tipe begini yang ambil keputusan. Jangan juga ya, sudahlah memang ngambil keputusan, kita hina-hina juga pasangan hidup kita yang plekmatis. Dia memang laki-laki plekmatis. Ayo dong, papa yang ambil keputusan kali ini, jangan bunda lagi. Papanya, ya udah kalau gitu kita ke Jogja. Gak bisa papa, itu mah udah dua kali. Kata suaminya, lah katanya papa yang ambil keputusan sekarang. Papa udah ambil keputusan, kata mama salah. Ini. Makanya kalau memang kitanya yang perempuannya tipe ini, gak apa-apa juga kita yang ambil keputusan. Tapi dengan sadar. Kalau perlu, tanya dulu suami, papa, mau Jogja apa Bali? Tanya tuh. Itu kalau ada istri tipe begini, dia bisa bertanya sama suaminya, pahala mengalir. Yes. Apa kata suami? Kalimatnya sudah tidak lagi terserah karena udah belajar. Apa dia kata suami bilang? Mama aja yang ambil keputusan. Papa percaya keputusan mama sangat tepat. Yeah! Oh, cakep. Jadi, enggak cuma terserah aja. Kenapa? Kita puji hasil kepemimpinannya mengambil keputusan. Walaupun antara Jogja sama Bali doang. Puji. Ya kan? Jangan tantang kekuasaannya di depan orang lain. Pantang itu. Sudahlah laki-laki tipenya koleris, ibu tantang di depan orang lain bahkan cuman anaknya. Marah. Marah. Mungkin tidak marahin ibu saat itu, tapi ya, derajat kita di matanya turun. Dianggap istri yang ya, durhaka gitu. Aduh, ya. Oke. Tapi tipe begitu bu, kalau cuman berdua aja ibu kasih masukan, kemudian puji dulu kehebatannya, dia dengar. Mas, aku lihat-lihat kamu kayak Bima Sakti. Wow, emangnya kenapa? Seneng tuh? Saya tahu senengnya kenapa? Kenapa? Hidungnya kempes-kempes. Kamu bilangin aku kayak Bima, iya. Semuanya kamu bisa lakukan, semuanya bisa kamu atur. Bagus banget. Tolong besok kita jalan berdua aja ya. Mau. Tapi kalau kita nantang di depan orang, lihat tuh papa kamu. Ya, enggak pernah pergi berdua aja sama bunda, enggak pernah. Coba lihat tuh. Marah dia juga, lebih marah dari kita. Ya? Iya. Terakhir, sesuatu untuk dikendalikan, ya. Tipe ini namanya hasrat mengatur, hasrat mengendalikan. Dia senang ada yang bisa diatur. Kalau belum pensiun, alhamdulillah orang yang di kantornya yang diatur. Tapi kalau dia sudah pensiun, siapa yang diatur? Mereka membutuhkan sesuatu untuk mereka kendalikan dan seringkali mereka mulai dengan mengendalikan pasangan mereka. Ya, saya dulu sama suami saya, karena dia kerja di luar kota ngurus malaria. Dia cuma ada di rumah 1 minggu, kemudian di luar kota 1 bulan, datang lagi 1 minggu. Itu di awal-awal. Dulu saya sedih banget. Kenapa ya rumah tangga aku ini cuma 1 minggu aja dia pergi lagi. Tapi setelah saya tahu, saya bersyukur. Untung dia pergi 1 bulan. Kebayangkah kalau setiap hari saya yang dikendalikan. Padahal kalau dulu gak ngerti ini, ngeluh juga. Tapi setelah tahu, oh begitu ya. Baik, berikanlah pekerjaan di mana mereka dapat memegang kendali agar mereka tidak merasa perlu mengendalikan pasangannya. Sebelum pensiun, cepet-cepet kasih kerjaan apa kayak di rumah. Kalau tidak, ya bukan dia mau menzolimi kita. Memang hasratnya senang mengatur. Tetapi terkadang usia juga sudah makin lansia. Mungkin tidak selincah waktu kita usia muda. Bukan kita tidak mau mematuhi apa yang dia suruh, bukan itu. Cuman udah mulai estrogen turun, Bu. Ya, kekuatan bokong kaki sudah mulai menurun. Bukan gak mau patuh. Makanya kalau bisa apa kayak ibu bikin usaha. Isi air galon kayak isi air galon kayak di rumah bikin kayak. Atau bikin kos-kosan, ya. Papa pensiun, tarang. Pekerjaan menanti. Karena memang mereka butuh sesuatu yang harus dikendalikan, ya. Ya, baik. Itulah tadi, ya, kebutuhan emosional dari masing-masing pasangan. Fahami itu, insya Allah nanti hidup kita semakin apa? Semakin soulmate, ya. Nah. Belum paham banget kebutuhan emosionalnya karena kita belajar, ya. Tetap juga ada konflik. Ya sudah, segera istighfar, kembalikan ke Allah. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, mohon petunjuk. Insya Allah nanti ada petunjuk. Ya, begitu ya. Iya, baik, terima kasih. Ya, kita tutup saja dulu. Nanti insya Allah kalau nanti mau ada tanya-tanya, kita mungkin sholat dulu barangkali ya. Ya, terima kasih, maaf lahir batin. Ya, sahabat-sahabat semua, ibu-ibu semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Vera, barangkali mau ada pengumuman-pengumuman.